Nah, anak-anak, besok kita akan camping. Asik, kita camping. Iya, tapi sekarang tidur dulu ya. Pagi ya. Loh, kok masih tiduran sih? Aduh, gak enak badan nih, masuk angin. Yah, masuk angin, batal di campingnya. Jangan khawatir, ibu punya solusinya. Beri ayah teh angin cabadat, masuk anginnya langsung pergi. Teh angin cabadat, solusi masuk angin. Bu, ayo bolak-balik keluarin angin nih. Dengan teh angin cabadat, keluar deh anginnya. Ayo berangkat. Ayo. Nah, lihat pemandangannya indah kan? Walaupun mendung. Waduh, bisa-bisa masuk angin lagi nih. Jangan khawatir, minum teh angin cabadat. Teh angin cabadat dapat diminum dalam keadaan hangat. Rendam kalengnya dalam air panas. Rasakan khasiatnya. Teh angin cabadat, solusi masuk angin. Produksi Sindi Budi Sentosa. Baca aturan pakai.